Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kajian yang lalu kita telah mengkaji sedikit tentang biografi daripada penulis kitab ini, yaitu kitab Kasyfus Syubuhat, di mana kita telah sebutkan nama beliau lengkapnya dan juga tempat dan tanggal lahirnya, kemudian permulaan dakwah di masa itu, dan kondisi daripada umat di sekitar negeri beliau. Kemudian melengkapi dari biografi daripada Syekh dan juga dakwahnya, kita telah bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita ingin menyebutkan beberapa referensi yang menuliskan tentang kondisi Najd, yakni negeri Najd dan Daulah Al-Utsmaniyah pada masa awal dakwah Syekh, atau bahkan sejak sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dituliskan oleh salah satu ulama, yaitu Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubud. Dia adalah rektor daripada Al-Jami' Al-Islamiyah, Universitas Islam Madinah, bernama Syekh Saleh Al-Ubud. Buku ini ditulis dalam 2 jilid sebagai disertasi atau risalah doktor untuk meraih gelar doktor di Universitas Islam Madinah. Pada waktu itu beliau masih menuntut ilmu pada masa itu, dan sekarang beliau sudah pada saat ini menjadi rektor Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Dalam buku ini disebutkan beberapa hal penting sebagai bukti bagi ahli sunnah wal jamaah, dan dalam rangka untuk mematikan, membongkar dan mematikan syubhat hizbiyyin yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah melakukan apa? Al-Khuruj. Ini penting, akan saya sebutkan dengan referensinya yang dituliskan oleh Syekh dalam disertasi doktor ini tadi. Beliau sebutkan di dalam tulisannya ini, kata beliau, amma Najd fa innaha mundu muddatin tawilatin qabla zuhuri da'wati Syekh Muhammad lam tashhad sultanan qawiyan salihan. Sesungguhnya Najd sejak masa yang panjang sekali sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad. Coba perhatikan, negeri Najd sejak sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam waktu yang cukup panjang tidak pernah mendapatkan, menyaksikan adanya kekuasaan yang sangat kuat yang bisa membawahi Najd, yang bisa menguasai dan mengatur Najd. Di mana Najd pada waktu itu dijelaskan di sini, karena ini panjang sekali, dikuasai atau banyak didominasi oleh ketentuan-ketentuan kabail, ketentuan-ketentuan kabila di dalam urusan-urusan mereka. Terjadi di Najd pada masa itu pertempuran satu kabila dengan kabila yang lainnya, satu negeri dengan negeri yang lainnya, saling membunuh, saling merampok di antar mereka. Dan hukum yang diterapkan pun di Najd pada masa itu adalah hukum yang jauh dari Islam. Apa hukumnya seseorang yang membunuh? Dalam Islam adalah qisas. Tetapi sama sekali tidak diterapkan hal yang seperti ini. Adanya yang mereka terapkan adalah ketentuan-ketentuan, kesepakatan-kesepakatan kabilah, kesepakatan-kesepakatan masing-masing negeri. Ini yang ada. Seorang pencuri, yang semestinya dalam Islam Allah nyatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma aw aydihuma aydiyahuma. Pencuri laki maupun wanita hendaklah dipotong kedua tangan mereka atau tangan keduanya. Yang semestinya seperti ini sama sekali tidak dikenal hukum ini dan tidak diterapkan oleh mereka. Ini kondisi Najd pada masa tersebut. Naam. Kemudian disebutkan di dalam tulisan ini juga bahwasanya Daulah Utsmaniyah pada masa itu, kalau ada yang mengatakan bahwa Najd bagian daripada kekuasaan pemerintahan Daulah Utsmaniyah, bagian daripada wilayah Khilafah Utsmaniyah, maka dibuktikan dalam disertasi ini lengkap dengan referensinya bahwasanya Najd tidak termasuk. Beliau nyatakan di sini, walam tashhad Najd 'ala al-umumi nufuzan lid-daulati al-Utsmaniyah fama imtadda ilaiha sultanuha wala ata ilaiha wulatun Utsmaniyun. Sesungguhnya Najd pada masa itu pula, bahkan sejak sebelum, perhatikan, sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad, bahkan kita akan tahu dari penyebutan tahun, bahkan sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan. Nah, fa barakallahu fikum, kita akan tahu tentang kondisi Najd. Jangankan dakwah Syekh, dilahirkan saja Syekh belum, kondisi Najd sudah seperti itu. Pertempuran antar mereka, tidak mengenal hukum Allah, darah dengan mudah ditumpahkan, dan Daulah Utsmaniyah pun sejak masa itu pun tidak sama sekali menyentuh, jangankan berkuasa, menyentuh Najd pun tidak. Terbukti Syekh menyatakan bahwa Najd sama sekali tidak pernah menyaksikan atau mendapatkan adanya penerapan kekuatan hukum dari Daulah Utsmaniyah. Sama sekali, kata Syekh, tidak pernah sampai kekuasaan Daulah Utsmaniyah ini ke Najd, dan tidak pula pernah datang ke Najd penguasa-penguasa dari Daulah Utsman. Tidak pernah datang ke Najd, karena memang kondisi Najd seperti itu, sehingga tidak ada satupun dari pimpinan-pimpinan Daulah Utsmaniyah yang datang. Jangankan kekuasaannya yang sampai, dari mereka pun datang tidak. Kemudian disebutkan pula di sini, wa mimma yadullu ala hadhil haqiqah, dan di antara yang menunjukkan tentang kenyataan dan realita yang seperti ini secara perhitungan sejarah, 6 istiqra'u taksimatid daula al-utsmaniyah al-idariyah, adalah adanya penelitian pembagian wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah secara resmi. Secara resmi bagian daripada referensi penting dari Khilafah Utsmaniyah. Famin khilali risalat Turkiya unwanuha, maka disebutkan di dalam tulisan sebuah buku yang ditulis dari Turkiya, yakni pusat daripada kekuasaan Daulah Utsmaniyah, sebuah buku yang berjudul Qawanin Al-Uthman Darru Madamin Daftar Diwan. Buku ini menyebutkan ya tentang ketentuan-ketentuan, batasan-batasan Daulah Utsmaniyah yang telah ditentukan secara resmi dari istilahnya departemen kementerian daripada Daulah Utsmaniyah. Ikhwani fiddin azzakumullah, disebutkan di sana apa yang tertulis dalam buku ini. Naam, yang mana buku tersebut, qala Syekh, allafaha Yamin Ali Afnadi. Buku tersebut ditulis oleh seorang yang bernama Yamin Ali Afnadi. Siapa Yamin Ali Afnadi ini? Bukan sembarang orang ternyata yang menulis ini. Qala kana aminan lid-daftar 6 al-Khatimi sanad 18 wa alf. Di mana orang ini tadi sebagai pejabat resmi di bidang arsip-arsip, pengumpulan arsip dan penulisan tentang Daulah Utsmaniyah. Ini siapa? Yamin Ali Afnadi. Pada tahun 1018 Hijriah. Ana ulangi, tahun berapa? 1800 Hijriah. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wulida, dilahirkan pada tahun 1115. Sehingga kurang lebih berapa tahun ya ikhwan? 1115 dikurangin 1118, 97 tahun. Lah, 1115 dikurangin 1018. Naam. Berapa? 97. Alhamdulillah belum lupa matematika. Naam. 97 tahun sebelum apa? Lahirnya Syekh, apalagi dakwahnya. Ya. Apalagi dakwah Syekh. Naam, hampir satu abad telah tertera ini semua. Ditulis oleh orang tersebut tentang kondisi daripada Daulah Utsmaniyah yang kemudian dinukil, ya, dinukil tulisan tersebut di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Biladul Arabiyah Wad-Daulatul Utsmaniyah. Judul buku yang menukil arsip tersebut adalah Negeri-Negeri Arab dan Daulah Utsmaniyah. Sekarang kita sedang membahas secara ilmiah. Naam. Supaya menghindarkan dari qila wa qal. Dan ini dipertanggungjawabkan tulisan ini dalam disertasi Al-Syeikh Saleh Al-Abud Hafizahullah. Dinyatakan di dalam tulisan tersebut, qala min hadhihi ar-risalah, min khilali hadhihi ar-risalati tabayyan annahu منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري كانت دولة آل عثمان تنقسم إلى 32 إيالة إلى 32 إيالة. Maka disebutkan dalam buku tersebut dengan jelas bahwasanya sejak awal abad ke-11 itu artinya 1000 sekian. Kalau abad ke-12 berarti 1100 sekian. Syekh lahir pada awal abad ke-12. Nah, sementara ini disebutkan sejak awal abad ke-11, yakni 100 tahun kurang lebih jaraknya dengan kelahiran Syekh, bahwa Daulah Utsmaniyah terbagi menjadi 32 wilayah provinsi. Nah, 32 wilayah, atau kalau dalam bahasa kita boleh dinamakan provinsi lah. Nah, minha arba'ashar iyalatan arabiyah. Dari 32 wilayah tersebut terdapat 14 wilayah dari negeri-negeri Arab. Jadi negeri-negeri Arab yang di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah ada 14 wilayah dari 32 wilayah yang dibawahi oleh Daulah Utsmaniyah. Naam. Wa biladu Najd laysat minha. Sementara Najd yang itu bagian daripada Jaziratul Arabiyah tidak termasuk dari 14 yang disebutkan dalam arsip peta wilayah Daulah Utsmaniyah. Najd tidak termasuk dari 14 ya wilayah Daulah Utsmaniyah dari sekian wilayah negeri-negeri Arab di Jaziratul Arabiyah. Naam. Ma'ada al-Ahsa, selain negeri al-Ahsa. Ada sebuah negeri namanya al-Ahsa. Negeri al-Ahsa ini yang sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Siapa yang bisa menyebutkan tentang kasus negeri Al-Ahsa? Ghairuka ya Zubair, ghairuka aygha. Naam, siapa yang bisa menyebutkan antum? Siapa namanya? Naam, antum. Negeri Al-Ahsa, masih ingat sesuatu tentang negeri ini? Sudah disebutkan ya? Kajian lalu sudah. Naam. Ha, Adi. Apa itu negeri Al-Ahsa? Naam. Antum. Al-Ahsa itu Ustaz, dalam perekonomian di negeri Uyainah tersebut. Terus? Itu, akhirnya itu ditekan kalau dakwanya saya itu enggak. Ahsan, Ustaz. Yakni Al-Ahsa ini mirip kalau di zaman kita singkatnya kayak IMF. Naam. Yang menekan negeri Uyainah untuk mencegah dakwah tauhid, untuk mengeluarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari tanah kelahirannya dan menghentikan dakwahnya di negeri Uyainah. Ini Al-Ahsa, kayak IMF. Kalau enggak ikut aturan, berhenti bantuan, kelabakan. Nah, jangan-jangan nanti rakyat mengadakan apa, gerakan reformasi. Bahaya ini kalau begini. Oleh karena itu Amir Uyainah yaitu Uthman bin Nusar bin Ma'mar ini sempat goyang dan meminta kepada Syekh Muhammad, ya sudahlah Syekh, minta tolong keluar dulu Syekh. Nah, kita enggak mampu menghadapi tekanan-tekanan IMF ini, Al-Ahsa ini. Enggak mampu kita. Nah, sudahlah ya Syekh. Kata Syekh, ya akhi isbir. Allah yang akan memberikan rezeki. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Dinasihatin oleh Syekh, tetapi rupanya ancaman dari negeri Ahsa terlalu kuat. Nah, terlalu kuat. Akhirnya Syekh Muhammad mengalah. Mengalah. Tidak kemudian Syekh naik mimbar menyatakan, "Wallah Amir, Amir penakut, Amir pengecut." Enggak kemudian naik mimbar bisanya hanya jualan jamu kayak mbok jamu. Enggak. Ya. Bukan seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang dai yang berjalan dengan hikmah, yang berdakwah dengan basirah. Khalas. Amir sudah enggak mampu. Tidak kemudian dinyatakan, "Wallahi para hadirin, ini adalah pimpinan yang berkhianat, mau menjual kepentingan-kepentingan Islam dan muslimin." Enggak. Syekh sabar, baik, saya keluar. Keluar dari kampungnya loh ini. Bukan dikeluarkan dari tempat dia berdakwah di negeri lain, dari kampungnya. Dia dilahirkan di sana, banyak saudaranya, misanan, ami-aminya. Masih ada. Keluar Syekh. Nah, dengan membawa apa? Bawa kipas. Kepanasan. Syekh, keluar mau kemana? Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan orang yang ngikutin emosi di dalam berdakwah. Naam. Barakallahu fikum. Padahal sudah mulai dirintis dakwah, sudah mulai dirintis. Penerapan syariat Islam pun mulai berjalan. Kubah, siapa yang dihancurkan kemarin ya Irja? Zaid bin Al-Khattab dihancurkan. Amir sudah mau menerima nasihat. Naam. Kemudian seorang wanita pun dirajam pada waktu itu. Syariat Islam dijalankan. Naam. Tetapi musuh-musuh Allah tidak terima. Tidak terima dengan adanya tauhid dan penerapan syariat Islam ini tadi. Syekh pun keluar ketika mendapatkan tekanan dari IMF di masa itu. Naam. Barakallahu fikum. Inilah negeri Ahsa yang disebutkan dalam tulisan ini, kecuali negeri Ahsa. Di mana negeri Ahsa pada waktu itu memang di bawah kekuasaan siapa? Daulah Utsmaniyah. Kemudian ditambah oleh penulis memberi keterangan tentang masalah ini, qala in i'tabarnahu min najd. Kalau seandainya kita terima, kita nyatakan bahwa Al-Ahsa itu bagian daripada Najd. Rupanya di sana ada beberapa perbedaan penentuan, apakah Al-Ahsa bagian dari wilayah Najd ataukah tidak. Kalau seandainya dinyatakan itu sebagai negeri bagian dari Najd, maka yang di bawah kekuasaan Utsmaniyah hanya Al-Ahsa. Sebagian daripada ahli sejarah menyebutkan bahwa Al-Ahsa bukan bagian daripada negeri Najd pada masa tersebut. Naam. Fa barakallahu fikum. ala kulli hal disebutkan dalam tarikh ini tadi, dalam sejarah ini, dan dalam sebuah kitab yang luar biasa bagusnya, judulnya Khata Tarikhi fi Da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kesalahan sejarah yang ditulis tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Disebutkan di sana secara ilmiah sekian kesalahan-kesalahan dan kedustaan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alhamdulillah, ternyata para ulama sudah berbondong-bondong beramai-ramai membantah syubhatnya ahlul bid'ah yang tidak suka kepada dakwah tauhid, yang tidak bisa menerima hatinya terhadap dakwah makna la ilaha illallah. Naam, fa barakallahu fikum. Ini adalah salah satu bukti yang tertulis. Naam. Thumma, walaupun toh begitu disebutkan, walaupun memang ahsa di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah disebutkan di sini, thumma inna nufudzal Utsmaniyin ma labitha an dha'fa fi jaziratil Arab natijatan limushakalihim ad-dakhiliyah aw limashakilihim ad-dakhiliyah wal kharijiyah. وَفَطَرُوا فِي نِهَايَةِ الْأَمْرِ إِلَى تَرْكِ الْيَمَنِ بِسَبَبْ ثَوْرَةِ أَئِمَّةِ صَنْعَاءَ دِدُّهُمْ وَفَطَرُوا إِلَى مُغَادَرَةِ الْأَحْسَاءَ أَيْضًا أَمَامَ ثَوْرَةِ زَعِيمْ بَنِي خَالِدْ بِرَاقْ بِنْ غَرِيرْ وَأَتْبَاعِهِ سَنَةِ 1080. Nah, disebutkan di sini bahwa ternyata toh pada masa itu pula yang ahsa ini dinyatakan di bawah kekuasaan daripada Daulah Utsmaniyah, ternyata Daulah Utsmaniyah pada masa tersebut ya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ya, walaupun nama secara nama ada Daulah Utsmaniyah, tetapi mereka seperti daulah yang lumpuh. Disebabkan apa? Beberapa sebab, di antaranya cekcok di dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Saling berebut kekuasaan. Ya, ini yang kata mereka Daulah Islamiyah, ya, yang dielu-elukan bahwa Daulah Utsmaniyah adalah Daulah Islamiyah. Nah, cekcok antar mereka, ribut, ini membunuh yang ini mengadakan ikhtial, pembunuhan senyap kepada amir yang ini, mati, yang ini ganti lagi. Walhasil ribut antar mereka di dalam negeri. Plus dengan luar negeri tidak memiliki daya apapun menghadapi Inggris, Perancis, Eropa pada waktu itu. Enggak punya kekuatan sudah. Sampai-sampai disebutkan pula pada sejarah ini bahwa mereka terpaksa harus menerima perjanjian damai dengan pihak kufar ketika sudah mereka tidak mampu lagi melawan kekuatan kafir. Sehingga di situ ditekan Daulah Utsmaniyah untuk menuruti kemauan orang-orang kafir di negeri Eropa pada masa tersebut. Semakin lemah Daulah Utsmaniyah, lumpuh, tidak memiliki kekuatan. Naam. Fa plus ini juga ternyata pada tahun tersebut sebelum Syekh Muhammad lahir di Sana'a, di negeri Yaman, negerinya Syiah Zaidiyah, yang mana juga di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Nah, jadi Daulah Utsmaniyah ini macam-macam. Di sana Sufi, yang di sini Rafidhah, yang di sini Zaidiyah, yang di sini macam-macam Mu'tazilah. Ini yang katanya Salman Al-Auda Daulah Islamiyah. Kita menangis dengan runtuhnya Daulah Utsmaniyah yang tidak dapat didapatin lagi di muka bumi ini, sebuah negara Islam. Subhanallah. Ya akhi, ente dilahirkan, ya, minum susu di negara yang Islam, tauhid, berdakwah kepada la ilaha illallah, ente dibesarkan di negeri yang diterapkan syariat Islam. Bukan kita menyatakan bahwa Daulah Saudiyah seperti daulahnya Umar bin Khattab, lah, wala seperti daulahnya Umar bin Abdul Aziz, lah, ada kekurangan. Tetapi siapa yang mau dibandingkan sekarang dengan daulah ini? Sholat berjamaah, masjid, rumah, toko-toko ditutup. Nggak ditutup, bisa didenda, bisa dilarang buka toko. Nah, pencuri dipotong, penzina dicambuk atau dirajam, yang membunuh dibunuh. Nah, alhamdulillah, diatur. Apa nggak ada kekurangan? Ya ada, namanya kekurangan. Ada kekurangan. Coba itu jamaah Al-Hajj. Yang orang dari Pakistan, dari Indonesia, dari Afrika, dari India, yang tidak mengerti tentang dini, datang ke kuburan Nabi, menangis-nangis, ya Rasulullah, selamatkan kami dari an-nar. Ya Rasulullah, saya mengalami kesempitan rizki. Ya Rasulullah, nangis. Itu dilarang oleh pemerintah Saudi. Hah? Dilarang. Ayo, minggir. Ayo, jalan terus. Nggak boleh. Menunjukkan ada usaha untuk mengingkari kemungkaran, mengingkari syirik, mengingkari bid'ah. Nah, sampai diejek Daulah Saudiyah, apa itu Masjidil Haram? Isinya cuma satpam tok. Subhanallah. Padahal mereka membantu. Kalau ada ikhtilat, diusahakan untuk dipisah. Ya, diusahakan untuk dipisah. Nah, tapi orang yang sakit hati, ada suatu peristiwa atau dua peristiwa yang memang secara syarat nggak benar terjadi di sana, itu di sebarkan, wah di Saudi terjadi gini, terjadi pemerkosaan, pencurian, polisinya gini, padahal kejadian 1-2, oh namanya manusia, disebarkan, lupa negerinya sendiri, lupa katanya Daulah Utsmaniyah, Daulah Islamiyah, yang dimana di istana kerajaan Daulah Utsmaniyah penuh dengan khamer, penuh dengan maasi, ya. Ini yang dielu-elukan, ikhwanifiddina azzakumullah. Naam. Sampai-sampai karena enggak tahannya orang-orang Syiah, bencinya dan sakit hatinya ketika daulah mereka diruntuhkan pada masa itu dengan dakwah tauhid, mereka melakukan tindakan teroris, teror. Ya, terorisme di Ka'bah, di Masjidil Haram, rumah Allah, kiblatnya kaum muslimin, pengeboman di musim haji, penembakan di Masjidil Haram. Orang-orang Syiah dari Iran. Nah, sakit hati terhadap dakwah tauhid. Nah, fa ikhwani fid din azzakumullah, inilah kondisi. Salman al-Audah membanggakan itu, Daulah Utsmaniyah. Ya akhi ittaqillah, ente hidup di negeri yang mulia, alhamdulillah di atas tauhid, banyak ulama. Nah, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin sempat hidup di Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, Biladut Tauhid. Dikafirkan negeri tauhid, lari ke London, tinggal di London sana, minta perlindungan, apa namanya itu, bahasa Arabnya lujuk siasi, apa namanya itu, suaka politik. Tinggal di mana? Di London. Loh, anda dengan tentram tinggal di Masjidil, di Biladul Haramain, dikafirkan daulah itu. Terus anda nggak rela tinggal bersama muslimin, malah rela untuk tinggal bersama orang-orang kafir di London. Kemana pemikirannya? Nah, fabarakallahu fikum, dakwah tauhid ini banyak musuhnya ya ikhwan. Nah, banyak yang berusaha untuk mengkaburkannya, di antaranya melalui fakta sejarah seperti ini. Nah, alhamdulillah kita telah mengerti. Para a'immah di Sana'a, pimpinan-pimpinan di Sana'a, ulama di Sana'a dari ulama Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, itu mengadakan pemberontakan. Ingin melepaskan diri dari Daulah Utsmaniyah. Kesempatan Daulah Utsmaniyah dalam keadaan lumpuh. Nah, berontak mereka. Loh, kok enggak pernah disebut ini pemberontakan? Nah, enggak cukup sampai sana, Al-Ahsa juga. Ahsa di sini ada qabail yang kuat-kuat. Kesempatan pada waktu itu pun akhirnya mengadakan gerakan separatis juga. Lepaslah Yaman, Son'a. Lepas pula Al-Ahza. Ini terjadi pada tahun berapa? Dijelaskan dalam sejarah, terjadi pada tahun 1080 Hijriah. Yakni kurang lebih 35 tahun sebelum kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini kondisi Najd pada waktu itu. Sementara Al-Hijaz, kalau Hijaz beda dengan Najd. Hijaz itu meliputi Makkah dan Madinah. Ini masuk daripada Hijaz. Pada masa itu juga disebutkan di sini. Wa ammal Hijaz faqad kana yahkumuhu al-ashraf tahta sultan ad-daulah al-Utsmaniyah. Wa fil qarni tsani ashr ibtida' min aw ibtida'an min awwalihi kana ha'ulal ashraf fi munaza'at bainahum wa huruf kanat taqumu bainal akh wa akhihi wal ammi wa ibni akhihi wa tuhdaru fiha ad-dima wa tustahallu al-hurumat. Sementara Hijaz pada masa tersebut memang di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada masa itu Hijaz jauh dari Najd. Naam. Negeri yang berbeda. Naam. Di mana pada abad ke-12 Hijriah, ya, pada awalnya, awal-awal abad itu sebelum Syekh juga dilahirkan, di negeri Hijaz, Makkah dan sekitarnya, juga terjadi perselisihan perebutan kekuasaan. Ya, yang ini diangkat jadi amir. Nggak lama, ya, tiba-tiba sudah dibunuh. Hah? Siapa yang bunuh? Ponakannya sendiri. Nah, rebutan kekuasaan. Naik ponakan. Baru berjalan, gak lama terbunuh lagi. Siapa yang bunuh? Saudara misannya, Ibnu Ammi. Nah, bunuh lagi. Terus, ini kondisi Hijaz. Yakni dalam keadaan carut marut. Dalam keadaan hukum-hukum Islam gak bisa diterapkan. Ini yang katanya daulah Islamiyah. Nah, rame-rame mengangkat spanduk, wanitanya juga ikut keluar demonstrasi di jalan-jalan menangisi runtuhnya atau sekian puluh tahun runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Yang mau ditangisin apa ya, akhi? Nah, apa yang mau ditangisi? Nah, fabarakallahu fikum, kesian itu anak-anak mahasiswa-mahasiswa. Nah, yang putra enggak ngerti gimana wudu yang benar. Masih musbil, ya, masih potong lehyahnya, nggak ngerti kalau ini perintah Rasul bagian daripada syariat Islam, menjerit-jerit syariat Islam, tetapi anda telah mengikuti caranya orang-orang kafir, menjerit-jerit di jalan, nggak ngerti apa itu tauhid. Subhanallah, lah kapan syariat Islam bisa diterapkan ya akhi, kalau generasinya seperti ini. Nah, fa barakallahu fikum, inilah sekilas tentang Daulah Al-Utsmaniyah. Fa sebelum kita memasuki kitab Kashfus Syubhat, ada yang perlu disampaikan sebelum kita memulai? Kalau tidak ada, kita mulai. Pada hari ini kita memasuki kitab Kashfus Syubhat. Letak kekhususan Kashfus Syubhat adalah menyebutkan syubhat-syubhat al-musyrikin dan ahlul bid'ah, diletakkan pada oleh syekh pada tempatnya masing-masing dan dibantah oleh syekh syubhat-syubhat tersebut. Nah, dengan dalil-dalilnya. Ini inti daripada kitab Kashfus Syubhat. Nah, taib, kita baca. Qala al-muallif al-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullahi subhana bil'ibada wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullah bihi ila ibadihi. Fa'awaluhum Nuh alaihi salam arsalahullahu ila qawmihi lamma ghalaw fis salihin waddan waswa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nas waddin waswa'in wa yaghuthin wa ya'uqa wa nasr. Nah, kita bahas dari waktu yang tersisa ini. Asy-Syaikh rahimahullah memulai tulisannya ini dengan basmalah. Sudah sering kita bahas kenapa para penulis kitab, para ulama memulai tulisan-tulisan mereka dengan menyebutkan basmalah. Disebutkan beberapa alasan dalam hal ini. Pertama diantaranya adalah iqtidaan bi kitabil aziz, dalam rangka mencontoh Al-Quran, kitabullah al-aziz, di mana setiap ayat atau setiap surat di dalam Al-Quran, setiap surat di dalam Al-Quran kecuali surat Bara'ah, dimulai dengan basmalah. Jadi alasan pertama apa? Mencontoh Al-Quran. Yang kedua, imtithalan waqtidaan binabiyillahi subhanahu azza wa jalla, binabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fi murasalatihi wa mukatabatihi, dalam rangka mencontoh, meniru sunnahnya Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau kalau menulis surat kepada penguasa-penguasa pada masa itu di dalam mengajak mereka ke dalam Islam, mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, Rasulullah memulai suratnya dengan Bismillah min Muhammadin Rasulillah ila fulan dan seterusnya. Dimulai dengan kalimat Bismillah. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Jihad. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada mereka memulai dengan basmalah. Naam. Fa barakallahu fikum, ketika Rasulullah menulis surat kepada pimpinan Romawi, Herakl atau kita kenal dengan Heraklius, ketika menulis surat kepada dia disebutkan pada awal suratnya dengan kalimat Bismillah. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah dalam rangka untuk beristianah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Karena ba pada kalimat Bismillah, Bismillah, ya ini dinamakan oleh para ulama atau dinyatakan fungsinya lil isti'anah, dalam rangka beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah dalam perbuatan yang akan dia kerjakan. Dalam hal ini adalah dalam tulisan yang akan dia tulis, seolah-olah dia menyatakan, ya Allah tolonglah saya di dalam menulis tulisan ini, dan dalam rangka mendapatkan barokah, dalam rangka mendapatkan barokah dengan menyebutkan atau memulai dengan penyebutan nama Allah ketika hendak menulis Bismillah dengan nama Allah, diharapkan diberi oleh Allah barokah tulisannya sehingga bermanfaat sampai kepada yang membutuhkannya, sehingga bermanfaat bagi penulisnya di masa hidupnya dan setelah meninggalnya. Nah, ini alasan yang ketiga. Kemudian juga ternyata hal ini merupakan sunnah atau kebiasaan beberapa nabi-nabi Allah menulis Bismillah di dalam tulisannya atau awal tulisannya, adalah salah satu cara atau sunnah beberapa nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Allah Sulaiman ketika menulis suratnya kepada Ratu Saba, namanya bukan Balqis, terkenal di kalangan awam namanya Balqis ya, tetapi tidak disebutkan nama ini di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, sehingga kita tidak bisa menetapkan bahwa nama Ratu Saba adalah Balqis. Nah, tetapi disebutkan ini dalam kisah-kisah Israiliyat. Dalam kisah-kisah Israiliyat kemudian tersebar di kalangan awam bahwa namanya adalah Balqis. Nah, tetapi kita menyebutkan dengan nama Malikat Saba. Malika As-Saba, yakni Ratu Negeri Saba. Di mana Negeri Saba itu? Di Yaman sekarang ini. Nah, barakallahu fikum, ketika Nabi Allah Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba, Malikat Saba ini tadi, menyatakan innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, disebutkan kalimat Bismillah. Nah, baru setelah itu Nabi Sulaiman menyebutkan apa yang dimaui di dalam dakwahnya tersebut yang beliau tulis dalam suratnya. Naam. Barakallahu fikum, ini ternyata juga sunnah beberapa nabi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azzakumullah, di sana disebutkan sebuah hadis yang sering dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil tentang disunnahkannya memulai tulisan atau ucapan atau perbuatan dan yang semisalnya dengan Bismillah, yaitu hadis Anas bin Malik dan yang lainnya dengan lafaz kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara ya yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut terputus dari barokah. Secara makna mungkin saja benar, secara makna mungkin saja benar, tetapi hadis ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara makna bisa-bisa saja benar, nah perlu dibahas, tetapi secara sanad hadis ini tidak sah dan sangat lemah. Hadis ini sangat lemah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa jilid yang pertama pada hadis yang pertama. Naam, disebutkan dalam kitab tersebut dengan sanad yang sangat lemah. Naam, atas dasar itu tidak boleh kita menjadikannya sebagai dasar, apalagi kita menyatakannya bahwa ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyatakan bahwa itu adalah pernyataan Rasul supaya kita tidak terkena ancaman man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata sesuatu atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari an-nar. Naam, dari an-nar. Fa barakallahu fikum, kita mengetahui kenapa dan apa alasan para pengarang kita, para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan bismillah dengan sekian alasan yang tadi telah kita sebutkan dan insyaallah bisa difahami. Kemudian yang berikutnya, i'lam rahimakallah, ketahuilah, kata Syekh, semoga Allah merahmati kamu. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang sudah pernah kita bahas dalam kitab Salasatul Usul. Pertama, Syekh memulai hiwarnya, memulai ucapannya dengan kalimat i'lam yang maknanya adalah ketahuilah. Nah, Syekh ingin dengan kalimat ini agar para pembaca, para pendengar memperhatikan apa yang akan disampaikan, bahwa ini adalah ilmu yang harus pendengarnya, penuntutnya menseriuskan pendengarannya dan perhatiannya tentang apa yang akan disampaikan. I'lam, ketahuilah. Nah, dan ini merupakan salah satu cara penyampaian, ya, salah satu cara penyampaian dengan cara penegasan seperti ini atau dengan cara barakallahu fikum tanya jawab. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersama Mu'ad di atas himar, di atas sebuah keledai. Rasulullah ingin memberi sebuah ilmu kepada Mu'ad. Tidak kemudian Rasulullah menyatakan apa yang ingin beliau sampaikan tentang ilmu tersebut secara langsung, padahal Mu'ad ada di belakangnya yang bisa mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah dengan jelas. Tetapi Rasulullah menyatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqullahi haqqul ibadi alallah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak Allah dari hamba-hambanya dan apa itu hak hamba-hamba Allah dari Allah? Mu'ad menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya saja yang tahu tentang jawabannya. Di sini Rasulullah ingin menarik perhatian Mu'ad supaya perhatiannya serius dan dengan mudah dia fahami, kemudian dia hafal ilmu tersebut. Baru setelah itu Rasulullah menyampaikan tentang jawabannya. Dan yang seperti ini sering Rasulullah ketika duduk di tengah sahabatnya ingin memberikan beberapa hukum-hukum syariat. Rasulullah tidak langsung menyampaikan rincian hukum-hukum tersebut, tetapi Rasulullah masih menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang besar? Ketika itu sahabat langsung memperhatikan, yang tadi mungkin sempat ingat, oh di rumah ini ada enggak masakannya ya? Nah, oh jangan-jangan anak-anak belum minum susu. Ingat yang seperti ini mungkin kan, seseorang diingatannya, aduh ini utangnya si fulan belum mana bayar. Nah, diingatkan oleh Rasulullah agar semua perhatiannya menyatu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang sangat besar? Setelah itu, setelah semua memperhatikan, baru Rasulullah menyebutkan satu persatu merincinya. Dirinci oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk dari sekian bentuk penyampaian. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian, kata Rasulullah, siapa yang orang itu dinyatakan dia sebagai orang yang merugi? Sahabat menyatakan, al-muflis fina kada wa kada ya Rasulullah. Kalau orang yang merugi di antara kita itu adalah yang seperti ini dan seperti ini ya Rasulullah. Kemudian baru dijawab oleh Nabi rinciannya. Ya. Ini adalah tata cara mengajar. Sehingga penting untuk kita pun meniru tata cara yang seperti ini. Ketika sudah ada yang ngantuk, gini, ha ya fulan. Apa tadi syaratnya ini? Apa itu rukunnya la ilaha illallah? Kan dia langsung iya. Yang lainnya tadi yang mulai mau gini jadi bangun juga. Nah, yang tadinya sempat mikir, ana punya janji dagangan sama si fulan, kembali lagi pikirannya ke sini. Nah, ini penting sehingga tidak menuntun. Ini adalah tata cara dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh memakai cara ini, i'lam rahimakallah. Kemudian yang kedua, kalimat rahimakallah dimulai oleh Syekh pembicaraannya sebelum beliau sampaikan ilmu yang akan beliau berikan ini tadi dengan doa. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau. Nah, kalimat rahmah ini tadi kalau disebutkan sendiri ya, tanpa diiringi dengan kalimat maghfirah, maka maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan sekaligus Allah melindungi dan menjaga kamu dari perbuatan dosa yang akan datang. Itu kalau rahimakallah sendiri. Tetapi kalau disebutkan i'lam rahimakallah wa ghafarallahu laka, misalkan, ketahuilah, disebutkan rahmat dan disebutkan maghfirah, maka maknanya sendiri-sendiri. Rahmah itu maksudnya semoga Allah menjaga dari perbuatan dosa untuk masa yang akan datang. Maghfirah adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu yang telah kamu lakukan pada masa yang lalu. Nah, jadi yang lalu dan yang akan datang. Barakallahu fikum. Dan ini, cara yang seperti ini menunjukkan kasih sayang Asy-Syaikh, rahmat beliau kepada para pendengar, kepada muridnya, kepada para mad'u, diucapkan dengan kalimat rahimakallah dan yang semisalnya dari doa-doa Allah yubarik fikum, nam Allah yuslihukum, dan yang semisalnya dari doa-doa yang mengandung makna kasih sayang beliau terhadap pendengar dan harapan beliau agar sang pendengar ini mendapatkan rahmat dan hidayah serta ilmu ini bermanfaat baginya. Dan ini pun uslub di dalam dakwah, di dalam penyampaian kepada para mad'u. Ketika kita menasihatin, Allah ibarik fik ya akhi, isma, Allah ibarik fik, asa Allah yarhamani wa iyaka, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadaku dan inti. Nah, ini tata cara yang dicontohkan dan disukai oleh para ulama rahimahumullah. Nah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan sebelum dilanjutkan? Kalau enggak kita lanjutkan. Qala anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Ketahuilah bahwasanya tauhid itu, yang dimaksud dengan tauhid itu, kata Syekh, adalah ifradullah subhanahu bil ibadah, pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya dalam perkara ibadah. Ini artinya tauhid. Nah, sehingga perlu diketahui dan dihafal apa yang dimaksud dengan kalimat tauhid. Yang mana jenis tauhid inilah yang kemudian Syekh menyatakan pada berikutnya, wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullah bihi ila ibadihi. Dan tauhid yang seperti inilah yang maknanya itu adalah ifradullah subhanahu bil ibadah, pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah, itu adalah agamanya para rasul, dinnya para rasul yang Allah kirim kepada hamba-hambanya. Ini penting, definisi ini penting. Kenapa? Supaya enggak dikira bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah seperti yang difahami oleh sebagian umat ini, bahwasanya pengertiannya adalah Allah sebagai pencipta alam semesta satu-satunya. Bahwasanya pengertian dari tauhid itu adalah Allah pemilik dan pengatur alam semesta sendirinya. Bukan ini yang dimaui dengan kalimat tauhid, sebagaimana nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, bukan yang dimaksud dengan tauhid adalah penafsiran sebagian orang yang menyatakan bahwa tidak ada hakim kecuali Allah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Kita menyatakan benar pengertian ini secara makna betul, bahwa tidak ada pencipta hanya Allah, tidak ada pemilik dan pengatur alam semesta kecuali Allah, tidak ada hakim kecuali Allah, tidak ada hukum kecuali milik Allah yang menentukannya, betul. Tetapi ketika Anda menjadikan ini sebagai makna tauhid, yang dengannya Allah mengutus para rasul, yang dengannya Allah perintahkan untuk berjihad, yang dengannya harus berpisah seorang anak dengan ayahnya, yang dengannya darah seseorang menjadi halal. Nah, barakallahu fikum, bukan ini yang dimaui. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang makna-makna ini dan sisi pandang syariah tentang apa yang mereka maknakan tentang kepada tauhid atau makna la ilaha illallah. Sehingga Syekh ingin menekankan, ketahui bahwasannya tauhid yang maknanya itu adalah ifradullah bil ibadah. Nah, ifradullah bil ibadah, pengkhususan Allah dalam perkara ibadah, itulah tauhid. Kemudian Syekh menyatakan wahwa dinur rusul, yang mana tauhid ini adalah agama setiap rasul yang Allah mengutus mereka kepada kaumnya. Ini akan kita bahas insyaallah lebih lengkap lagi pada kajian yang berikutnya biiznillah. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.